إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan tafsir tentang As-Samad. Terakhir kita bahas tentang maksud As-Samad. Huwa al-kamil fi ilmihi wa fi kudratihi wa fi hikmatihi wa fi izzatihi wa fi su'dadihi wa fi kulli sifatihi. Yang dimaksud dengan As-Samad adalah sifat yang sempurna. Apa yang sempurna? Semuanya. Ilmunya, kekuasaannya, hikmahnya, kehebatannya, rahimnya, dan semuanya. Tidak ada sifat Allah yang tidak sempurna. Kasih sayang Dia adalah kasih sayang yang sempurna. Kebesaran Allah adalah kebesaran yang sempurna. Ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna. Adapun makhluk, tidak. Makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sempurna seperti ilmu Allah? Tentu tidak. Berapa kali beliau salah? Beliau pernah tidak tahu apa-apa. Dan akhirnya beliau tidak tahu apa-apa di dunia ini setelah beliau wafat. Adapun Allah, tidak. Allah mengetahui sesuatu sebelum adanya sesuatu. Tidak pernah Allah tidak mengetahui. Allah mengetahui tidak dari awal waktu, ya. Dari mulai tahun sekian Allah tahu, enggak. Sebelum itu, sebelumnya. Kemudian As-Samad alladhi la jawfa lahu. Makna lain dari As-Samad adalah yang tidak punya jawf, tidak punya rongga. Maka malaikat dikatakan As-Samad karena tidak punya rongga. Tidak seperti kita ini punya rongga. Usus, perut, dada ada rongganya. Adapun malaikat tidak. Allah disebut dengan As-Samad karena Allah tidak makan dan tidak minum. Ini ucapan Ibn Abbas. Kemudian jika ada orang yang bertanya, halillahu ya'kulu au yashrab, apakah Allah makan, Allah minum? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena Allah Somad. Gitu. Karena Allah Somad. Apakah Allah butuh arsy? Karena Allah bersemayam di arsy, berarti Allah butuh arsy? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena Allah Somad. Dan begitu seterusnya. Ya. Yeah. Jadi As-Samad sekali lagi kesempurnaan dari sifat Allah. Seluruh sifat Allah yang sempurna itulah As-Samad. Kita lanjutkan, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak lahir dan tidak dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu, sebanding, setara dengan Dia. Hada ta'kidun lis-samadiyyati wal wahdaniyyah. Kalimat ini merupakan penguat dari kata-kata Somad itu sendiri. Karena Allah Somad, maka Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan ini sifat sempurnanya Allah, berbeda dengan sifat sempurnanya seorang manusia. Manusia dikatakan sempurna kalau apa? Kalau punya anak, kan begitu. Jika ada orang yang tidak punya anak, maka dikatakan tidak sempurna. Sayang ya, pintar, baik, dermawan, kaya raya, sayang satu, enggak punya anak. Kan begitu. Sayang. Kenapa? Salah satu kesempurnaan seorang manusia, kalau dia punya anak. Ada keturunan yang akan meneruskan nasabnya. Kalau tidak punya anak, maka apa istilahnya? Abtar. Putus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina sebagai abtar. Tidak berketurunan. Karena seluruh anak-anak laki beliau meninggal. Ya. Sebelum punya anak. Nah, maka dikatakan abtar. Maka ini dibantah. Karena keturunan itu bisa dari laki-laki, bisa dari perempuan. Kalau nasab, ya. Nasab ke ayah, tidak ke ibu. Ayah saya orang Jawa misalnya, ibu saya orang Padang, maka saya pasti orang Jawa. Ayah saya orang Arab misalnya, ibu saya orang Jawa, maka saya pasti orang Arab. Nasab itu mengikuti ayah. Ya, bin terus ayah. Bukan ibu. Adapun keturunan bisa laki, bisa perempuan. Maka Imam Mahdi yang merupakan keturunan Hasan dikatakan sebagai anakku, keturunanku, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak dihilangkan. Walaupun garis nasab itu ke ayah, tetapi garis ibu itu tidak hilang. Tidak dimusnahkan. Ya. Oleh karena itu Nabi dikatakan al-abtar, dibantah oleh Allah dengan mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Bukan engkau yang abtar ya Muhammad, tetapi orang-orang yang membenci engkau. Ini merupakan kalimat jami' dari siapapun yang membenci sunnah Nabi. Siapapun yang membenci sunnah Nabi, yang tidak mengikuti sunnah Nabi, yang tidak beragama berdasarkan sunnah Nabi, maka dia masuk ke dalam keumuman ayat tadi. Inna syani'aka huwal abtar. Sebaliknya, orang yang membela sunnah Nabi, mencintai sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi, beragama berdasarkan agama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam keumuman ayat wa rafa'na laka dzikra, kami angkat sebutanmu. Oleh karena itu imam-imam ahlu sunnah berkibar sepanjang zaman, walaupun di zamannya mungkin tidak berkibar seperti Imam Al-Barbahari. Hampir-hampir tidak ada yang kenal siapa beliau ini. Bahkan meninggal dalam keadaan seorang diri, tidak ada yang menyolati kecuali seorang nenek-nenek tua, dan dikubur di rumahnya. Kenapa? Karena beliau lari dari kejaran para jasus dari Khalifah Al-Ma'mun yang terkenal dengan fitnah khalqul Quran. Al-Quran itu makhluk. Tetapi Allah mengibarkan nama beliau karena beliau membela sunnah, beragama berdasarkan sunnah, menyebarkan sunnah, maka Allah tinggikan sebutan beliau. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Sampai hari ini tulisan beliau dibaca, dipelajari di majlis-majlis oleh jutaan kaum muslimin. Al-Imam Al-Barbahari dan begitu juga yang lain. Sebaliknya, orang-orang yang berkibar di zaman itu karena ditopang oleh penguasa, tetapi dia tidak mendakwahkan sunnah, tidak menyebarkan sunnah, tidak beragama berdasarkan sunnah, maka Allah tenggelamkan nama itu sampai hari ini. Maka nama-nama yang terkenal di kalangan kaum muslimin adalah nama-nama Ahlus Sunnah. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dan lain-lain. Walaupun kadang nama mereka ini dicatut. Seorang tarekat Sufiyah mencatut nama Imam Syafi'i. Bahwa Imam Syafi'i adalah tokoh tarekat. Ini dusta, kadzab, bohong. Mencatut nama Imam Bukhari, mencatut nama Syekhul Islam. Katanya Syekhul Islam membolehkan tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ini sering kita jumpai. Ya. Jadi namanya tetap harum dipakai. Lihat Imam Syafi'i. Siapa yang membenci Imam Syafi'i? Enggak ada. Dari mulai Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah, hatta Rafidah. Sebagian Rafidah ya, tidak semuanya. Mencintai Imam Syafi'i. Gitu. Bahkan kalimat yang mereka dengung-dengungkan adalah ucapan Imam Syafi'i, seandainya mencintai Ahlul Bait itu Rafidah, maka aku Rafidah. Ya. Ini namanya dicatut, didustakan. Dan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang mengucapkan ucapan batil lalu menyatakan bahwa itu keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan doa awal tahun, doa akhir tahun. Ya. Dari mana? Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan doa itu. Bagaimana beliau mengajarkan sementara beliau tidak mengenal tahun baru? Bagaimana ada awal, ada akhir? Karena bulan di dalam Islam tidak dikasih nomor. Gitu. Kalau bulan Masehi kan dikasih nomor. Ya. Bulan pertama apa? Januari kan begitu. Bulan kedua Februari, bulan kapan kita ketemu? Bulan kelima ya. Bulan tujuh ya. Bulan 12 Desember. Adapun Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, balik lagi. Tidak lazim dikasih angka. Bulan pertama Muharram, bulan kedua Safar, ini tidak lazim. Yang penting mutar saja, urutannya benar. Jangan habis Muharram lalu Sya'ban. Habis Sya'ban kemudian Dzulqa'dah, ya tentu salah. Ya, yang penting urutannya benar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus. Mana yang pertama, mana yang kedua, tidak lazim. Lalu bagaimana ada tahun baru? Ya, di bulan apa tahun barunya? Enggak jelas. Ini, dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi atas nama para ulama lebih banyak lagi. Ya. فهو لأهديته وصمديته لم يلد. Karena Allah tunggal, Allah somad, maka Allah tidak melahirkan. Sebab kalau melahirkan anak, maka tidak bisa dikatakan tunggal. Karena biasanya anak itu mengikuti ayah, mirip-mirip dengan ayah. Bersifat seperti sifat ayahnya. Berperangai seperti perangai ayahnya. Dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika Nabi sedih mendengar omongan orang bahwa laki-laki yang sangat beliau sayangi punya anak, anaknya anak haram. Ini omongan di luar. Siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, semua orang tahu, laki-laki yang sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya beliau, maka Zaid bin Harithah diangkat sebagai anak angkat. Bahkan sempat namanya dirubah menjadi Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum," dan seterusnya, melarang beliau mengangkat anak lalu dikembalikan menjadi Zaid bin Harithah. Anaknya bernama siapa? Yang umur 17 atau 18 tahun ditunjuk oleh Abu Bakar meneruskan kebijakan Rasulullah memimpin pasukan. 17 tahun, bayangkan. Di dalamnya ada Umar. Di dalamnya ada sahabat-sahabat besar. Tapi Nabi diteruskan oleh Abu Bakar menunjuk Usama. Ya. Bagaimana Usama ini hitam? Hitam, kulitnya hitam. Seperti orang hitam, ya. Hitamnya hitam sana, bukan hitam kita. Ya, hitam kita itu kan gimana kulitnya, Bu? Putih apa hitam? Hitam, ya. Padahal ya sawo matang lah, ya. Ini hitamnya hitam, ya, hitam, betul-betul hitam, ya. Padahal Zaid bin Harithah putih, bule, matanya biru. Zaid bin Harithah, ya, kan budak dari Syam, ya kan? Maka omongan di luar, orang-orang mengatakan bahwa Usamah bukan anaknya Zaid bin Harithah. Padahal jelas lahir dari istrinya Zaid bin Harithah. Ya, ya, qala wakila saja. Katanya. Maka Nabi sedih. Nabi sedih. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa yang akan terpengaruh dengan berita di luaran, sedih mendengar cacian makian. Bahkan beliau pernah merah padam wajah beliau ketika dikatakan tidak bisa berbuat adil. Manusia beliau, bukan malaikat. Maka beliau memanggil, minta tolong kepada seorang yang ahli dalam masalah keturunan, yang bernama Al-Madliji. Ahli dalam garis tangan, garis kaki, telapak, telapak kaki, telapak tangan, kan ada garis-garisnya. Dan garis-garisnya ini katanya tidak ada yang sama seluruh dunia. Ya, yeah, tidak ada yang sama. Oleh karena itu, untuk menandai seseorang dengan jempol jari, ya, sidik jari. Nah, orang ini Al-Madliji tahu, punya ilmu tentang ini. Berarti ilmu tentang garis tangan, garis kaki itu ada. Tetapi tidak ada hubungannya dengan nasib seseorang di masa datang. Ini tidak ada. Mau garis tangan, garis kaki, mata, hidung, kulit, enggak ada. Tidak ada yang tahu. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak tahu. Nasib si fulan setahun lagi, nasib si fulan dua tahun lagi. Nasib si fulan nanti di akhirat, Rasulullah enggak tahu kecuali dikasih tahu oleh Allah lewat Jibril. Itu hanya beberapa kasus saja. Tidak semuanya ketahui oleh beliau. Di sini garis tangan, garis kaki ini dipakai, ada ilmunya, dan ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah keturunan. Maka anak dan bapak ketika dilihat garis tangannya atau garis kakinya itu mempunyai sifat yang sama. Nah, kebetulan Zaid bin Harithah dan Usamah sedang tidur. Ya, anaknya masih kecil dipeluk gitu ya. Nabi memanggil Al-Madlici ini, lalu dia mengatakan, inna hadihil aqdam ba'duha min ba'din. Garis telapak kaki ini sebagiannya yang satu dengan yang lain, yang satu dari yang lain, mempunyai sifat yang sama. Ini anak dan bapak, ini betul-betul anak dan bapak. Ya. Dan senanglah Nabi. Nabi senang mendengar ucapan ini. Nah, dari sini keluar hukum bahwa mengetahui keturunan dengan teknologi ini kan semacam teknologi ilmu, ya kan? Boleh. Boleh. Ya. Betul anaknya atau tidak dengan hal-hal seperti itu boleh. Tidak turun ayat yang membantah apa yang dilakukan oleh Al-Madlici ini. Berarti Allah meridhoi, Allah membolehkan melihat sifat garis tangan atau garis kaki. Ya. Yeah. Ini dibawakan oleh beliau untuk menyatakan bahwa Allah tidak mungkin punya anak. Sebab kalau Allah punya anak nanti ada persamaannya. Karena namanya anak akan mengikuti ayahnya. Mungkin rupanya, mungkin fisiknya, mungkin perangainya, mungkin ilmunya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ada seorang sahabat yang meriwayatkan Fatimah berjalan, ya, dan cara jalannya persis seperti cara jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cara jalan orang kan masing-masing punya sifat tersendiri. Cara jalan Fatimah dinyatakan mirip sekali dengan cara jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal walidu muhtajun ilal walad bil khidmati wa nafaqati wa yu'inuhu indal ajzi wa yubki nasrahu. Begitu juga ayah. Ayah membutuhkan anak, terutama ketika dia sudah tua renta, dia sudah tidak sanggup lagi mencari nafkah, maka gantian dia yang diberi nafkah oleh anaknya. Butuhkah Allah seperti ini? Tidak butuh. Karena Allah tidak mengenal umur. Apakah ketika langit dan bumi diciptakan Allah masih muda, sekarang Allah sudah tua? Tidak ada seperti itu. Allah tidak mengenal umur. Dan ilmu Allah tidak pernah bertambah. Karena Allah ilmunya sempurna dari sebelum langit dan bumi diciptakan. Betul-betul sempurna. Walam yulad li'annahu law wulid lakana masbuqan biwalid. Dikatakan bahwa Allah tidak dilahirkan sebab kalau Allah dilahirkan berarti ada yang melahirkan, ada Allah sebelum dia, ada Tuhan lain sebelum Allah. Ma'a annahu jalla wa ala huwal awwal alladhi laysa qablahu syai'. Padahal Allah adalah al-awwal, tidak ada yang mendahului dia apapun. Dari mulai qalam, arsy, langit, bumi, gunung, semua ada setelah Allah. Tidak ada sesuatu yang ada sebelum Allah. Wa huwa al-khaliq wa ma siwahu makhluk. Dialah Allah al-Khaliq dan apapun selain dia adalah makhluk. Fa kaifa yulad, Mana mungkin Allah seperti ini kok dilahirkan? Mana yang lebih patut diingkari? Allah melahirkan apa Allah dilahirkan? Dua-duanya kita ingkari. Mana yang lebih patut diingkari? Dua-duanya batil. Mana yang lebih batil? Allah melahirkan apa Allah dilahirkan? Ini dibahas oleh beliau. Dua-duanya batil, jelas. Dua-duanya tidak mungkin. Dua-duanya mustahil. Tetapi bertingkat, ya kan? Kebaikan bertingkat, keburukan bertingkat, kebatilan bertingkat. Mana yang lebih diingkari? Allah melahirkan apa Allah dilahirkan? Wa inkarun annahu wulid ablagu fil uqul min inkarin annahu walid. Allah dilahirkan ini harus lebih diingkari daripada Allah melahirkan, walaupun dua-duanya wajib diingkari. Walihada lam yadda'i ahadun anna lillahi walidan. Oleh karena itu tidak ada seorang pun manusia di muka bumi yang mengatakan bahwa Allah dilahirkan, Allah punya ibu. Tidak ada. Tapi kalau Allah punya anak, ada enggak? Ada enggak orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak? Banyak, jutaan, entah berapa juta, entah berapa ratus juta, mungkin berapa miliar manusia yang meyakini bahwa Allah punya anak. Inilah bahayanya keyakinan. Ya. Segila apapun namanya keyakinan, pasti ada yang mengikuti, dibela. Itulah keyakinan. Ya. Karena apa? Karena Nabi mengatakan bahwa setiap jalan kesesatan, jalan menuju neraka, pasti ada setannya. Ada setannya. Maka tidak heran orang yang meyakini bahwa Allah punya anak, dia meyakini seyakin-yakinnya bahwa itu benar, dia ajak orang lain untuk meyakini hal tersebut. Dia ajak istrinya, dia ajak anaknya, dia ajak teman-temannya untuk meyakini bahwa Allah punya anak. Lihat. Inilah keyakinan. Padahal keyakinan luar biasa gila. Gila sekali ini. Ya. Tetapi itulah keyakinan. Karena ada setannya. Ya. Seperti keyakinan gila Rafidah bahwa Al-Quran ini sudah dirubah-rubah oleh dua mertua Nabi, Abu Bakar dan Umar. Ini kan keyakinan gila. Istri Nabi itu kurang ajar semua kecuali Khadijah, apalagi Aisyah. Wanita lacur katanya, ini kan ucapan gila. Bagaimana seorang Muslim dijaga oleh Allah, orang yang baik dijaga oleh Allah. Wanita soleh, Allah pertemukan dengan laki-laki soleh. Laki-laki soleh, Allah pertemukan dengan wanita soleh. Wanita buruk, Allah pertemukan dengan laki-laki buruk. Kan begitu. Ini pada umumnya, ya kan? Jangankan baik dan buruk, profesi saja bertemu, ya kan? Dokter istrinya, dokter juga, ya kan? Dia guru istrinya, guru juga. Itu sekedar profesi. Apalagi baik dan buruk. Berarti akal yang sederhana akan mengatakan mustahil Aisyah ini jahat, akan disandingkan oleh Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia. Ini kan keyakinan gila sekali. Tetapi ada saja yang mengikuti, meyakini, dan sudah mulai berani tampil mereka di pengajian-pengajian mereka. Dulu sebelum marak internet, YouTube, segala macam, orang enggak tahu. Sekarang tahu. Sekarang tahu. Kita-kita semua tahu. Bagaimana mereka mengucapkan, mencaci maki Abu Bakar, Umar, Aisyah. Ya. Yeah. Nah, itulah keyakinan. Segila apapun, ada saja yang mengikuti, karena setiap jalan sesat menuju neraka itu, pasti ada setannya. Mengajak manusia masuk ke situ. Ya, maka antum jangan heran, mereka sholat sambil menangis, mereka zikir, wirid, khusu. Ya, antum pernah dengar seorang tokoh Ahmadiyah mengatakan, aku belum pernah sholat khusu, sholat nikmat, belum pernah, kecuali setelah masuk aliran ini. Ya, bisa menangis, bisa nikmat, bisa khusu. Siapa yang bikin mereka nikmat? Tentu syaitan, iblis, menipu. Jangan heran. Ya. Dulu saya sebelum ngaji sunnah ini sholat sering nangis, sekarang nggak pernah, kenapa ya? Ya. Banyak pertanyaan seperti ini. Ya. Setan tidak rela seorang yang manhajnya hak terus nikmat dalam sholatnya khusyuk, setan nggak rela. Maka setan goda terus. Sebagaimana para sahabat digoda terus. Adapun yang masuk dalam aliran-aliran sesat, setan niup-niup, udah terus situ, udah betah-betah situ, udah diem-diem situ ya, ditiup-tiup nikmat, ya sejuk, damai. Jangan tertipu. Ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi sahabat, bukan perasaan, bukan tetesan air mata, bukan nikmatnya hati, bukan. Buat apa Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Kalian tidak akan sesat selagi berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Buat apa Nabi bersabda seperti ini, kalau patokan kebenaran bisa dilihat dari ketentraman hati, kenikmatan, kelezatan ketika berzikir, wirid, gitu. Maka keluar kebatilan-kebatilan dari mulut mereka. Kalau engkau ragu, tanyakan kepada hatimu. Ya. Awalnya hadis ini ada. Istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Tapi mereka salah faham dengan maksud Nabi di hadis ini. Ini untuk hal-hal yang kita syubhat. Ya. Tanyakan kepada hatimu, yang dimaksud di sini hal-hal syubhat. Misal, saya kerja di sebuah perusahaan. Saya sudah digaji. Gaji saya cukup besar. Dengan perjanjian bahwa waktu saya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, semuanya dari Senin sampai Jumat, semuanya untuk perusahaan. Istirahat dari zuhur sampai jam 1. Ini kan luar biasa ya kan? Luar biasa. Ya. Dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 sore, ya, kecuali zuhur sampai jam 1, kita disuruh berpikir, bekerja untuk perusahaan. Ini kan luar biasa. Ya. Luar biasa, luar biasa. Sangat luar biasa ini ya. Tapi maksud saya luar biasa itu baik benar ini orang ini ya. Dia rela tinggalkan anak istri ya kan? Demi perusahaan itu. Tapi karena sudah tanda tangan, ya dia harus jujur, harus amanah. Ya. Lalu saya jam 4 sore nelpon orang. Jam 4 sore SMS orang. Ya. Nanya-nanya jualan saya, menawarkan jualan saya. Bukan enggak ada hubungannya dengan perusahaan. Gitu. Saya enggak tahu persis ini boleh apa tidak. Ini yang dimaksud Nabi. Tanyakan kepada hatimu, ya. Dan sukakah engkau diketahui oleh orang lain? Gitu. Sukakah engkau jika diketahui oleh orang lain? Kalau enggak suka, itulah dosa. Saya kira enggak suka, ya kan? Enggak suka. Apalagi atasan kita atau selevel dengan kita. Dia manajer, saya manajer, ya kan? Jam 4 itu atau jam setengah 4, saya sedang telepon dengan orang lain membicarakan bisnis saya, bukan kerjaan kantor. Ya, ada manajer lain yang datang ke meja saya, tentu saya tutup. Saya enggak mau dia tahu, saya malu, enggak enak. Itu yang dimaksud. Bukan hak batil, ini halal apa haram, ini sunnah apa bid'ah, ini boleh apa tidak, ini berujung ke surga atau neraka, itu tidak bisa ditanyakan kepada hati, enggak bisa. Tanyakan kepada hatimu, yang benar ini nunjuk biasa apa digerak-gerakan, ya. Kira-kira ada jawaban enggak dari hati kita? Ya enggak ada, mau ditunggu-tunggu sampai kapan, enggak bisa ada jawaban. Ya. Salat itu langsung takbir Allahu Akbar, apa pakai usolli dulu? Tanyakan kepada hatimu, yang enggak mungkin ada jawaban. Harus dengan wahyu, qala Allah wa qala Rasul. Tidak mungkin dengan hal seperti tadi. Ya. Nah, maka jangan salah faham dengan lafaz Nabi, istafti qalbak. Mintalah fatwa terhadap hatimu, kepada hatimu. Itu yang dimaksud hal-hal seperti tadi. Malu enggak kalau kelihatan orang lain? Tentu malu. Ya? Malu. Maka orang yang tidak punya malu luar biasa. Al-haya'u minal iman. Orang tahu semua. Gaji dia 5 juta, orang tahu semua diumumkan. Tapi rumahnya luar biasa. Mobilnya enggak bisa dihitung. Garasinya sebesar rumah, ya, nah, tentu malu. Nah, itu yang dimaksud. Waqad nafallahu hada wa hada, Allah meniadakan itu semua. Wa bada'a binafjil walad, dan Allah mengawali dengan penolakan terhadap anak. Lam yalid wa lam yulad, apa lam yulad wa lam yalid. Lam yalid wa lam yulad, bukan lam yulad wa lam yalid. Padahal tadi kita bahas apa? Kebatilannya lebih besar mana? Yalid apa yulad? Lebih besar yulad. Kebatilannya lebih besar yulad. Lebih batil kalau Allah itu dilahirkan daripada Allah melahirkan. Ya. Lebih batil, tetapi di sini Allah mendahulukan yalid. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bukan sebaliknya. Allah tidak diperanakkan dan tidak beranak, tidak. Tetapi Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang kecil dulu, baru yang besar. Kenapa? Jawabnya, li ahammiyatir rad ala mudda'ihi. Karena banyak orang yang berkeyakinan salah bahwa Allah punya anak. Dari sini keluar hukum bahwa para da'i disuruh membahas sesuatu yang lebih penting. Dan lebih penting, kalau Allah mengatakan lam yulad, Allah tidak dilahirkan, ya memang enggak ada orang yang mengatakan Allah dilahirkan. Ya, tidak ada. Tidak ada. Maka Allah membahas yang ada, yaitu banyak orang mengatakan Allah punya anak. Maka ini dulu dibahas. Oleh karena itu, maka kita melihat masyarakat. Ketika masyarakat kita ini berkubang dalam syirik dan bid'ah, ya itu yang mestinya kita bahas. Ketika masyarakat kita berkubang dalam riba, ya itu yang kita bahas. Ketika masyarakat itu berkubang dalam takrabuz zina, ya itu yang kita bahas. Ya, bukan yang lain. Memang berisiko masyarakat kaum muslimin akan tersinggung. Coba di televisi bahas tentang syirik, bahas tentang bid'ah, banyak yang protes. Ya, tapi kalau banyak bahas tentang sedekah, tentang senyum, persatuan umat, jangan bohong, jangan nipu. Ada yang protes enggak? Enggak ada yang protes. Semua faham. Ya, ini kembali. Mestinya para da'i hari ini, terutama di negeri kita, berbicara tentang syirik, berbicara tentang manhaj. Jangan bosan-bosan ini. Ya. Pembicaraan tentang muamalah, ekonomi, ya bisa menyusul lah. Ya. Jangan terlalu sering. Terus berulang-ulang pembahasan tentang syirik, tentang bid'ah, tentang manhaj. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita enggak faham. Berbicaralah tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh umat. Ini sangat dibutuhkan oleh umat. Adapun bagaimana cari uang, bagaimana persatuan umat, ini lebih kecil dari yang tadi. Ya. Yeah. Hari ini para da'i tidak mau menanggung resiko. Kalau berbicara tentang bid'ah, banyak yang marah. Berbicara tentang syirik, banyak yang marah. Udah bicara yang enggak berisiko saja. Tentang sedekah, tentang persatuan umat. Lihat para nabi dan rasul. Berbicara tentang sesuatu yang sangat berisiko. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah sudah berbicara tentang Latta, Uzza, Hubal, Manat. Itu enggak ada apa-apanya. Padahal mereka dibesar-besarkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Tentu berisiko. Ya. Yeah. Banu Adam qad yattakhidul insana minhum waladan. Wahuwa lam yalidhu bittabanni au bilwilayati au bighairi dalik. Anak Adam kadang mereka menjadikan orang lain sebagai anak, padahal bukan dia yang melahirkan. Ini batil kan? Mengangkat anak. Tadi sudah kita bahas bagaimana Nabi SAW ditegur oleh Allah karena menjadikan siapa tadi? Zaid bin Harithah diangkat sebagai anak. Ditegur langsung oleh Allah dengan wahyu. Wa amma Allahu azza wa jal falam yalid walam yulad. Adapun Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walamma kana yaruddu ala dhihni furidha an yakuna syai'u la walidan wala mauludan. Walaupun tidak ada satupun akal yang bisa menerima bahwa ada sesuatu yang tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada. Sampai kepada Jibril, Mikail. Tidak ada manusia yang mengatakan bahwa Jibril, Mikail tidak ada yang menciptakan. Hanya satu zat yaitu Allah Rabbul Alamin, satu-satunya zat yang tidak diperanakkan, tidak diciptakan. Maka akal kita tidak bisa menjangkau. Cukup bagi kita mengimani. Kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sekufu dengan dia. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Walaupun secara lafaz sama. Apakah Allah melihat? Iya, sama dengan kita melihat. Apakah Allah mendengar? Iya, kita juga mendengar. Apakah Allah pernah marah? Iya, sama dengan kita pernah marah. Banyak lafaz yang sama. Tetapi yang sama cuman lafadznya saja. Adapun hakikatnya tidak sama. Maka ketika Nabi melihat Sa'ad, laki-laki yang sangat cemburu, Nabi mengatakan, aku lebih cemburu dari Sa'ad, dan Allah lebih cemburu dari aku. Berarti tidak tertandingi Allah. Cemburunya Allah tidak tertandingi oleh cemburunya siapapun. Besarnya Allah tidak tertandingi dengan besarnya apapun. Ya, kita akhiri. Tidak ada soal jawab habis Isya ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.